بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، جعل الإخلاص أصل الدين وشرط لقبول الأمل، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بين الإخلاص شرط قبول الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan demikian juga kepada segenap saudaraku sekalian untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan, ketika kita sendirian ataupun ketika kita bersama dengan yang lainnya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara zahir ataupun secara batin. Ibadallah, ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah, ketakwaan kepada Allah adalah merupakan wasiat al-awwalin wal akhirin. Wasiat yang disampaikan oleh segenap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umatnya. Tidak ada seorang pun di antara nabi dan tidak ada seorang pun di antara rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mewasiatkan kepada kaumnya, kecuali mereka berpesan kepada umatnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami benar-benar telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kami wasiatkan kepada kalian, ya ayyuhal muslimun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya dan seharusnya bagi kita semuanya untuk kita memberikan perhatian yang besar terhadap wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga wasiat segenap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita betul-betul berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir kita ataupun batin kita, untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja dan bersama dengan siapapun juga. Karena sungguhnya hanya bekal takwalah sebaik-baik bekal yang kita siapkan untuk kita menghadap kepada Rabbuna Jalla wa Ala yaumal qiyamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan siapkanlah bekal oleh kalian semuanya, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik bekal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah bekal ketakwaan dari kepada kita semuanya. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya dan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah dengan segala potensi dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk meninggalkan dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkannya dengan segenap dan segala kemampuan dan potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah datangkan kepada kita semuanya silih berganti. Satu kenikmatan disusul dengan nikmat yang berikutnya. Belum berlalu nikmat yang kita rasakan, sudah Allah datangkan nikmat yang lainnya. Sungguh maha besar Allah dan sungguh maha pemurah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah datangkan segala kenikmatannya kepada kita semuanya bersamaan dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita dalam menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Allah datangkan berbagai macam kemudahan kepada kita bersamaan dengan berbagai macam kekurangan dari kita dalam menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, dari yang paling barat sampai dengan yang paling di ujung timur, mereka bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merayakan salah satu dari hari raya kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Dan saudara, sebagian saudara-saudara kita pada hari-hari ini, di antara mereka mendapatkan kesempatan dan mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Setelah mereka pada tanggal 8 Dzulhijjah kemarin mereka melakukan wukuf, melakukan tarwi, bermalam di Mina, kemudian dilanjutkan dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan demikian juga mulai kemarin dan sampai dengan hari ini dan dua hari berikutnya mereka berada di Mina untuk melakukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dari segala penjuru dunia tanpa dibedakan oleh bangsa ataupun negara, tanpa dibedakan dengan pangkat ataupun derajat, tanpa dibedakan antara kaya ataupun miskin. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang sama, dengan status yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertalbiyah mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain di antara kaum muslimin pada hari-hari ini Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah mudahkan kepada mereka berupa ibadah korban. Taqabbalallahu minna wa minkum duhayana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima korban dari kita semuanya dan mencatatnya sebagai amalan saleh yang bermanfaat bagi diri kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ikhwatal iman, ayyuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah haji yang dikerjakan oleh sebagian saudara kita yang mendapatkan kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini ataupun yang tahun-tahun sebelumnya dan demikian juga yang akan datang, mengingatkan kita semuanya akan perjuangan dakwah Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam dan demikian juga kesetiaan dan kesabaran Hajar istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia ditinggalkan di Mekah seorang diri bersama dengan putranya yang masih bayi, namun dikarenakan panggilan dan seruan dari Allah, perintah dari Allah, maka semuanya mereka menjalankannya dengan penuh ketaatan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang dakwah Nabiullah Ibrahim Al-Khalil Imamul Muwahhidin Abul Anbiya wal Mursalin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pujian yang memiliki berbagai macam keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, qala Subhanahu wa taala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah kana ummatan ay qudwatan wa imama. Beliau adalah seorang nabi yang merupakan imam dan panutan bagi kaumnya, bagi umatnya. Qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala suasana dan segala keadaan. Hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Dan dia adalah jauh dari segala kesyirikan. Dan dia bukanlah termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saudaraku kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dan rasulnya Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam dengan pujian yang amat tinggi. Allah katakan bahasa beliau ummah. Beliau adalah qudwah. Beliau adalah suri teladan dan imam bagi kaumnya. Dan Allah tegaskan bahasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam qanitan lillah, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan Allah katakan hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan demikian juga dakwah beliau benar-benar terhadap pelajaran yang besar bagi segenap kaum muslimin. Beliau menghadapi segala cobaan yang Allah datangkan kepada beliau dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah halnya, demikian pula halnya segenap kaum muslimin. Tiada seorang pun di antara mereka yang lepas dari cobaan dan ujian dalam perjalanan hidupnya. Tiada seorang pun yang lepas dari namanya cobaan ataupun ujian selagi dia hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, "Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah." Dan kami benar-benar mendatangkan ujian berupa kebaikan ataupun kejelekan sebagai cobaan atas kalian. Terkadang cobaan yang Allah datangkan kepada kita wujudnya kebaikan, kesehatan, kelapangan rizki, melimpahnya harta ataupun yang lainnya. Itu adalah cobaan juga. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut? Adakah kita menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah ataukah sebaliknya kita menjadikannya sebagai fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan demikian juga cobaan Terkadang wujudlah kejelekan, apakah itu rasa sakit, berkurangnya harta atau anggota keluarga, berkurangnya rezeki ataupun yang lainnya. Itu pun juga ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bersabar atas ujian tersebut, kemudian kita mengharap pahala atas Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, ataukah sebaliknya kita keluh kesah dan menggerutu atas apa yang Allah tetapkan menimpa diri kita semuanya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Imam Muslim rahimallahu taala dalam sahihnya dari sahab Suhaib bin Sinan, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa li mu'minin aw kama qala sallallahu wasallam alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri muslim, sungguh amat sangat mengherankan dan menakjubkan segala suasana dan keadaan yang dilalui dan diterima oleh seorang muslim. Inna amrahu lahu kullahu khair, segala suasana, segala keadaan yang dialami oleh seorang muslim adalah senantiasa membawa kebaikan untuk dirinya. In asabathu sarra, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan rezeki, kesehatan dan yang lainnya, maka dia bersyukur atas nikmat tersebut, sehingga datangnya nikmat kepada seorang muslim yang diimbangi dengan syukur menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan sebaliknya apabila seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan cobaan dan ujian dalam perjalanan hidupnya, maka dia terima ujian dan cobaan terus dengan penuh kesabaran, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Fakana khairan lahu, sehingga musibah pun yang zahirnya adalah kejelekan, namun pada akhirnya ketika membawa dia kepada syukur kepada Allah dan mendekat kepada Allah, maka musibah itu menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Walaysa dzalika illa lil mu'minin. Keadaan, suasana, kondisi yang senantiasa baik dalam segala dalam suasana apapun, tiada akan pernah didapati dan dirasakan kecuali orang yang beriman. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lepas dari ingatan kita dan belum jauh pula dari pendengaran kita, bahasa Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari kemarin atau bahkan mungkin sampai dengan hari ini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Nusa Tenggara Barat dan yang sekitarnya, di Pulau Sumbawa, Pulau Lombok dan yang lainnya. Allah guncang bumi mereka. Allah getarkan bumi di mana mereka berpijak dan mereka tinggal. Sehingga sampai dengan hari ini mereka tidak bisa tinggal di dalam rumah mereka. Mereka tiada bisa tidur nyenyak. Allah datangkan ujian dan cobaan kepada mereka. Segala suasana semuanya berubah. Jangankan beraktivitas untuk mendapatkan rizki ataupun bekerja untuk menjalankan suatu ibadah, terasa amat berat bagi mereka sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas pahala kepada mereka dan menjaga mereka dari mingkuli su'in wa makruh. Dan demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau merenungkan bahwasanya datangnya ujian dan cobaan tersebut tiada lain sebabnya dari kita sendiri. Tiada suatu musibah yang datang kecuali datangnya adalah dikarenakan ulah perbuatan kita sendiri yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Kitabil Karim, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Sungguh nampak kerusakan di muka bumi, di daratan ataupun di lautan dengan sebab ulah perbuatan manusia, dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh manusia. wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa-dosa dan kemaksiatan mereka yang banyak. Tidak semua di antara kemaksiatan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemaksiatan itu ada di mana-mana. Kemaksiatan dan dosa itu bukan hanya ada pada saudara kita yang ada di NTB sana ataupun di Lombok dan Flores atau Sumbawa sana. Bahkan di negeri kita, di tempat kita tinggal pun banyak sekali kemaksiatan dan dosa dilakukan oleh segenap kaum muslimin, baik yang zahir ataupun yang tertutup. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan keadilannya menetapkan ujian Allah datangkan kepada mereka, dan itu pada hakikatnya sebagai peringatan bagi kita semuanya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, adab kalaupun tidak, maka sungguhnya kemaksiatan itu ada di mana-mana. Al ma'asi wal munkarat tetap kita dapatkan di mana-mana. Nas'allaha salama wal afiyah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini ingin kami sampaikan bahwasanya segenap manusia mereka memiliki amalan. Mereka memiliki dua jenis amalan, yaitu amalan zahir dan amalan batin. Mereka memiliki amalan al-qalb, amalan yang dikerjakan oleh hati, dan demikian juga amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Dan sungguhnya di antara amalan hati yang paling mulia, di antara amalan yang paling mulia adalah amalan yang dikerjakan oleh hati kita. Dan di antara amalan yang dikerjakan oleh hati kita adalah tahqiqu al-ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara sebaik-baik amalan yang kita kerjakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mewujudkan keikhlasan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap perbuatan atau ucapan yang kita ucapkan. Dan demikian juga min afdali a'mal qulub, di antara sebaik-baik amalan hati adalah kita berupaya, berusaha menjauhi dan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan dan menafikannya. Berupa as-sum'ah, ataupun riya, ataupun ujub, ataupun al-iktirar, merasa bangga dengan dirinya. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan merusak keikhlasan kita. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap amalan yang kita kerjakan, baik amalan anggota badan ataupun amalan hati kita, yang zahir ataupun yang batin, maka harus terpenuhi padanya dua rukun yang asasi, dua rukun yang sangat mendasar sehingga amalan terus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar amalan kita terus diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerjakan amalan tersebut ikhlas karena Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, tidak melihat kepada pandangan manusia ataupun pujian dan sanjungan manusia. Tapi semata-mata kita niatkan amalan terus sudah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal sudah tergantung dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung dan sesuai dengan niat apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua, saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat untuk diterimanya amalan perbuatan yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah di sisi Allah yang menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan yang kita kerjakan tersebut adalah mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yang pertama yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperbaiki amalan kita secara batin dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita mengerjakan amalan ibadah kepada Allah, maka akan memperbaiki amalan kita secara zahir. Tanpa kedua dari perkara ini, tanpa ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita itu sudah sia-sia tiada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menggabungkan di antara dua perkara ini. Menggabungkan antara kewajiban mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dan demikian kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, lagi dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka li'urwatil wusqa lan fisamalaha. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalaha." Barang siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala yang kokoh dan tidak akan pernah putus. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama al-mufassirun bahasa yang dimaksud dengan Islamul wajhi lillah, menghadapkan wajah kepada Allah dalam beribadah, yaitu mengikhlaskan niat kita dalam beribadah kepada Allah, di mana tidak ada tujuan dan tendensi lain dari amalan yang kita kerjakan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keinginan untuk mendapatkan pujian atau kedudukan di hadapan makhluk. Dan yang dimaksud dengan al-ihsan dalam beribadah yaitu bahasa kita mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan surah kaifiyah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari Fudail Ibn Iyad rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Innal amala idza lam yakun khalisan lam wa lam yakun sawaba lam yuqbal." Sesungguhnya semua amalan apabila tidak ikhlas dan demikian juga tidak benar, maka sungguhnya amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal." Demikian juga sebaliknya, apabila amalan itu benar mencocoki syariat Allah akan tapi tidak ikhlas dalam mengerjakannya, pun demikian juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Hatta yakuna khalisan wa sawaba," sehingga amalan tersebut adalah ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan syariatnya. "Wal khalisu an yakuna lillah was-sawabu an yakuna ala sunnah." Amalan yang ikhlas adalah amalan tatkala diniatkan karena Allah dan amalan dikatakan benar tatkala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fudail bin Iyad membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang saleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau telah memperingatkan kita semuanya, memperingatkan segenap umatnya akan bahaya dari segala sesuatu yang akan menodai keikhlasan kita, apakah itu riya, sum'ah, ingin didengar, ingin diketahui, ataupun ingin dipuji dan disanjung oleh manusia dalam mengerjakan amalan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Nasa'i wa Tirmizi wa Hasanah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafah qala fama amilta fiha qala amiltu qala qaltaltu fika hatta ustis ustuzhitu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala huwa jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga jenis golongan manusia di mana dia adalah orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Yang pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dinyatakan atau dianggap mati syahid di medan perang, di medan jihad. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa. Maka orang tersebut mujahid dan dihadapkan, didatangkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan akan kenikmatan demi kenikmatan yang dahulu pernah Allah berikan kepadanya di dunia. Maka dia pun ingat atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah tanyakan kepadanya tentang nikmat-nikmat tersebut. Fama amilta fiha. Apa yang engkau kerjakan dengan nikmat yang aku berikan tersebut? Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta ustushitu. Aku berjihad karenamu ya Allah sehingga aku mati syahid. Maka Allah katakan, kadzabta. Engkau dusta. Allah Maha tahu dengan apa yang menjadi niat hambanya. Apakah ikhlas ataukah tidak. Maka Allah katakan di sini, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi engkau berjihad untuk engkau dikatakan sebagai pemberani, untuk dikatakan sebagai kesatria dan yang semisalnya. Waqad qil, dan itu telah disebut untukmu. Orang telah menyatakan bahwa engkau adalah kesatria, bahwa engkau adalah pemberani dan yang lainnya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan untuk orang terus diseret pada wajahnya dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Ia dan bila amalan jihad yang min afdhal a'mali salihah. Amalan jihad yang merupakan amalan di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak disertai dengan keikhlasan, maka berakhir dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan berakhir pada adab Allah Subhanahu wa taala. Ia dan bila nasallah salama wal afiyah. Kemudian jenis yang kedua disebutkan Rasulullah. Murajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara' al-Qur'an. Golongan yang kedua yang Allah akan datangkan pada hari kiamat untuk Allah hisab sebelum yang lainnya adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Suatu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi. Kemudian Allah datangkan orang tersebut dan Allah ingatkan akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat nikmat demi nikmat yang dahulu Allah anugerahkan kepadanya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada orang tersebut, "Fa ma amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dengan nikmat demi nikmat tersebut? Qala, orang tersebut mengatakan, "Qara'tul Qur'an fika wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Aku mempelajari ilmu. Aku melakukan talabul ilmi, mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajarkan Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah katakan, Allah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati. Kadzabta, engkau bohong. Engkau dusta atas ucapanmu tersebut. Kemudian Allah perintahkan agar orang terus diseret pada wajahnya dan Allah masukkan dalam neraka. Iya dan billah. Talabul ilmi. Ad-da'wah ilallah min afdalil qurubat. Termasuk dari amalan yang mulia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak dibaringi dengan keikhlasan, maka berakhir dengan murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Nasallah salama wal afiyah. Kemudian yang ketiga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wasallahu alaihi fa wa'atahu min asnafil mal. Yang ketiga, orang yang Allah berikan kelapangan dan kelonggaran rezeki. Allah anugerahkan kepadanya berbagai macam jenis harta yang disenangi dan dibanggakan oleh kebanyakan orang. Kemudian Allah ingatkan nikmat demi nikmat yang pernah Allah anugerahkan kepadanya di dunia. Maka dia pun ingat nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah pun bertanya, "Fama amilta fiha?" Engkau gunakan apa? Apa yang engkau kerjakan dengan nikmat demi nikmat tersebut? Qala, maka dia menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau ridho dan engkau cinta untuk diinfakkan harta padanya kecuali aku infakkan hartaku karenamu ya Allah. Maka Allah Zat yang Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati mengatakan kadzabta, engkau dusta, engkau tidak jujur dalam ucapanmu tersebut. Akan tetapi engkau melakukan itu semua untuk engkau dikatakan sebagai seorang dermawan, sebagai orang yang murah hati. Waqad qil, dan itu telah dikatakan, orang menyebutmu dermawan, orang mengatakan bahasa engkau adalah murah hati. Sehingga Allah memerintahkan agar diseret pada wajahnya dan dilemparkan dalam neraka jahanam iyadan billah. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah menunjukkan kepada kita semua bahayanya ar-riya wa sum'ah, bahayanya ketika seorang beramal jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu perjuangan yang sangat berat, suatu pengorbanan yang sangat besar, tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada niat sedikit pun karena Allah Subhanahu wa taala, atau ketika di sana dicampuri dengan niat karena selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika sampai kepada beliau hadis ini, tiga jenis golongan manusia yang dihisab oleh Allah pertama kali sebelum yang lainnya tersebut, maka serta merta beliau menangis hingga beliau jatuh pingsan. Dan ketika beliau sadar dari pingsannya, maka beliau mengatakan shadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan sungguh betul apa yang disebutkan Rasulnya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Amir Mukmin Muawiyah ibn Abi Sufyan beliau membaca ayat firman Allah surat Hud ayat yang ke-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh secara dohirnya, akan tapi dia menginginkan balasan dunia dan perhiasan dunia atas amalan tersebut, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka akan kami berikan pahala yang lengkap dan sempurna kepadanya dan tidak dikurangi sedikit pun atasnya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka adalah orang-orang yang di akhirat kelak tidak mendapatkan balasan kecuali balasan neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur segala amalan yang dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal segala sesuatu yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana thayyib na'am, ketidakikhlasan, ar-riya wa sum'ah dan yang lainnya memiliki sangat berbahaya sekali dalam kehidupan, bagi kehidupan kita di dunia dan demikian juga di akhirat. Maka sungguhnya sebaliknya, ketika kita mengikhlaskan suatu amalan walaupun kecil, walaupun remeh menurut pandangan sebagian orang, maka sungguhnya itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan balasan yang sempurna pada hari kiamat, tiada mengurangi sedikit pun, bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di sini kami akan mengingatkan kembali tentang bahayanya riya, sum'ah ataupun niat-niat yang lainnya yang akan menodai keikhlasan kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdu dinar wa ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta yaskhat, ta'isa wan takasa wa idza syika falan tuqis. Selaka lagi merugi para pemuja dinar, selaka lagi merugi para pemuja dan penyembah dirham, selaka dan merugi orang yang membanggakan dan memuji pakaian ataupun hamparan. Artinya tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka beribadah, mengerjakan suatu amalan kecuali untuk mendapatkan balasan duniawi. Apakah harta ataukah yang semisalnya. Ta'isa wa takasa. Maka Rasulullah SAW mendoakan orang yang tibna meniatkan amalannya karena selain Allah Subhanahu wa taala, didoakan Rasulullah ta'isa wa takasa, semoga dia rugi, semoga dia celaka lagi terjungkir. Wa idza syika falan tukis, dan semoga dia senantiasa mendapatkan kesulitan sampai sekiranya dia tertusuk oleh duri, dia tidak mampu untuk mengeluarkan duri tersebut. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa kejelekan untuk tidak pernah mendapatkan kebaikan, untuk senantiasa menemui kesulitan tatkala dia tidak mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya di sini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis beliau mengatakan, fatuba li abdin akhidun bi inani sa'nam farasi fi sabilillah in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah fa idza ustudina lam yu'dan wa idza yasfa wa idza syafa lam yusaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang berikutnya menjelaskan tentang orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan, fatuba li abdin. Beruntung lagi bahagia seorang hamba. Akhidun bi inani farasihi fi sabilillah. Di mana dia pegang tali kendali kuda dia dalam berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Asatha ra'suhu mughbiratan qadama. Dalam keadaan rambutnya kusut dan demikian juga kedua kakinya penuh dengan debu. Debu yang bertaburan di medan kancah pertempuran. In kana fis saqah, in kana fil hirasah, kana fil hirasah. Sekiranya dia memberikan tugas yang paling sepele, tidak memberikan kedudukan dan dipandang oleh kebanyakan orang, dijadikan sebagai satpam, sebagai security, sebagai tukang jaga pasukan, kana fil hirasah, maka dia terima dengan lila legowo, walaupun tidak dipandang, walaupun diremehkan oleh sebagian, kana fil hirasah. Dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fis saqah, sekiranya dia ditugaskan di pasukan yang paling belakang, di paling barisan paling belakang di pasukan, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak dilihat, maka kana fis saqah, dia jalani tugas tersebut walaupun di belakang, walaupun kalau seandainya menang tidak akan disebut nama dia, tidak akan ditanyakan siapa yang berjaga, siapa yang paling belakang, siapa yang tukang minum, akan yang disebut adalah panglimanya. Maka dia terima tugas tersebut, kana fis saqah. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut dikarenakan tidak dikenal, tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki keutamaan, kata Rasulullah, fa idza ista'dana lam yu'dan. Sekiranya kalau dia minta izin, maka tidak akan diizinkan karena memang tidak terkenal, tidak punya kedudukan. Wa idza syafa'a lam yusaffa, kalau seandainya dia memberikan rekomendasi tazkiyah, maka tidak akan ditengok dan diperhatikan tazkiyah dan rekomendasi dari dia. Karena dia adalah orang yang tidak dikenal. Namun karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah, walaupun dipandang oleh sebagian orang sepele, walaupun dipandang oleh sebagian orang ringan dan kecil, remeh, namun dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan mengatakan, fatuba li abdin akhidin bi inani farasi fi sabila al hadis. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya keikhlasan dan menjauhkan kita semua dari segala sesuatu yang akan menodai niat kita sehingga tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu alam bisawab sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.